نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa datang, bisa hadir di tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fil din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Tidak ditolak orang yang meminta dengan nama Allah tabaraka wa taala. Kita masih pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah selesai dicatat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billah fa'atuhu. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Wa man ista'adza billah fa'idzuhu. Dan barang siapa yang minta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Berilah dia perlindungan. Wa man da'akum, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka fa'ajibu, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah perbuatan baiknya tersebut dengan yang setimpal. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah perbuatan baik tersebut dengan yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, maka jika kalian tidak mendapati apa yang bisa kalian pakai untuk membalasnya, jika kalian tidak mendapati apa yang bisa kalian pakai untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Doakanlah kebaikan untuknya. Hatta taru annakum qad kafa'tumu, sampai engkau atau kalian mengetahui bahwasanya kalian sungguh telah membalas perbuatan baiknya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Khanafuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Di situ diambil faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya barang siapa yang diminta dengan nama Allah, maka hendaknya dia memberinya. Kemudian ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, petikan yang kedua, wa man ista'adza billahi fa'idzuhu, dan barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Seperti orang mengatakan a'udzu billahi minka, seperti orang mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Maka ketika ada yang mengucapkan demikian, fa innahu yajibu alaika an tu'idhu an tu'idah, maka ketika dia mengatakan demikian, wajib bagi kamu untuk melindungi dia. Kenapa? Li'annahu ista'adza bi'azimin, dikarenakan dia telah minta perlindungan dengan sesuatu yang besar. Dengan apa? Zat yang maha agung, yang maha besar. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nam, karena memang besarnya zat, agungnya zat yang kita minta perlindungan kepadanya, beristiazah kepadanya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam membimbingkan ketika seseorang berada di sebuah tempat atau melewati sebuah tempat atau singgah di sebuah tempat, untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa saja yang dia ciptakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca zikir ini, doa ini, ketika dia singgah, mampir di sebuah tempat yang dia tidak biasa di tempat tersebut, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila minhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada suatu apapun yang bisa memadharatkan dia sampai dia berpindah pergi dari tempat tersebut. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Khairuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena inilah ada seorang wanita yang dulu dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnatul Jaun. Seorang wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnatul Jaun. Ternyata ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia mau didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mendekati wanita Ibnatul Jaun, putrinya Al-Jaun, wanita tersebut mengatakan, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maka mendengar ucapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat mengagungkan Allah tabaraka wa taala, sangat mengagungkan Allah tabaraka wa taala, qala laha, Rasulullah berkata kepada Ibnatul Jaun yang baru mau disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, laqad uzti bi'azim, laqad uzti bi'azim, sungguh engkau minta perlindungan dengan suatu zat yang sangat besar, yang sangat agung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhiki bi ahliki, pulanglah engkau ke keluargamu. Langsung diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhiki bi ahliki, pulanglah engkau ke keluarga, ke keluargamu. Kenapa? Karena Rasulullah mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Maka ini pula ikhwanul fillah rahimani wa rahimani wa rahimakumullah, ucapan Maryam alaihissalam, nam, ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupa seorang laki-laki, yang tentunya Maryam tidak mengetahui kalau itu adalah malaikat Jibril yang mau memberikan kabar gembira akan datangnya seorang anak. Dia akan diberi seorang anak, yakni Isa bin Maryam. Ketika terkejut Maryam ketika itu kedatangan seorang laki-laki, dia mengatakan, qalat madza, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam. Allah mengatakan tentang ucapan Maryam kepada malaikat Jibril yang menyerupa seorang laki-laki, dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman dari engkau, in kunta taqiyya, kalau engkau benar-benar orang yang bertakwa. Ini menunjukkan ikhwanuddin a'azzani Allahu ayyakum, hendaknya kita semuanya berlindungnya kepada Allah tabaraka wa taala, dikarenakan ketika kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala, berarti kita telah berlindung bi'azim, dengan sesuatu yang besar, yang ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu juga Maryam mengucapkan demikian ketika dia merasa ada seorang laki-laki yang masuk tanpa dia kenal, dia khawatir dengan orang tersebut, dia mengatakan, a'udzu birrahman in kunti ta in kunta taqiyya, dan minka in kunta taqiyya. Maka ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita ingat-ingat, yang harus kita amalkan, yang harus kita camkan dimanapun kita berada. Ketika mungkin mengancam kita sebuah kemudaratan, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala, dikarenakan minta perlindungan kepada Allah berarti minta perlindungan kepada zat yang sangat agung, yang sangat layak untuk dilindungi. Maka oleh karena itulah ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diperintahkan ataupun kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala naam untuk minta perlindungan dari musuh yang sangat besar, musuh yang sangat nyata, yang merupakan musuh bebuyutan manusia, yaitu syaitan, minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa taala, atau dengan kalimat-kalimat Allah Tabaraka wa taala, yaitu a'udzu billahi minas syaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka diingat-ingat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan perlindungan kepada zat yang maha agung, terutama tadi ketika kita singgah atau berada di sebuah tempat yang kita jarang di situ, atau bahkan kata orang sekarang seram, angker dan yang semisalnya, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalimat ini atau zikir ini, khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu dibawakan sebagai ganti apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yaitu orang-orang jahiliyah, kalau mereka singgah di sebuah tempat, mampir di sebuah tempat yang katanya angker, yang katanya mengerikan dan seterusnya, mereka mengatakan ataupun mereka meminta perlindungan kepada jin penunggu tempat tersebut. A'udzu, kata mereka, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Mereka orang-orang jahiliyah ketika singgah di sebuah tempat yang katanya banyak jinnya, banyak penunggunya dan seterusnya, mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Yang lamun. Anak ngulang-ulang tuh biar nyatet, yang enggak ngelamun. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku minta perlindungan kepada tokohnya, pimpinan lembah ini, yakni jin, dari kaum-kaumnya yang bodoh. Ini maka Rasulullah SAW menyampaikan tidak boleh demikian, diganti dengan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Qala fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini tentang al isti'adzah billah. Begitu pula yang berkaitan dengan hadis ini adalah ketika ada orang yang minta perlindungan kepada kita dengan nama Allah, maka hendaknya kita memberikan perlindungan kepadanya. Khonawiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian petikan yang berikutnya, yang ketiga dalam hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man da'akum fa ajibu. Wa man da'akum fa ajibu. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-zahir annal murada bid-da'wah huna ad-da'watu lil ikram. Yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah undangan dalam rangka memuliakan. Walaupun secara lafad mungkin masuk pula maknanya, barang siapa yang memanggil engkau, maka penuhilah panggilannya. Kamu dipanggil siapa gitu, di belakang atau dari jauh, dari mana, maka engkau menjawab panggilannya. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang zahir yang dimaksud adalah undangan dalam rangka memuliakan. Wa zahirul hadis wujubu ijabati da'wah fi kulli da'wah. Zahir hadis ini menunjukkan wajibnya memenuhi undangan pada seluruh undangan. Zahir hadis ini wajibnya untuk memenuhi undangan seluruhnya. Seluruh undangan apa saja, kalau ada kita diundang maka penuhi. Wa huwa mazhab Zahiriyah, dan itu adalah mazhabnya Zahiriyah. Ibnu Hazm dan yang lainnya, mazhab Zahiriyah. Sementara kata beliau, jumhur ahli ilm, jumhur ulama berpendapat bahwasanya ijabatud da'wah annaha, bahwasanya memenuhi undangan hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah. Memenuhi undangan itu hukumnya sunnah. Illa da'watul 'urs, atau illa da'watul 'urs, kecuali undangan pernikahan. Kecuali undangan walimatul urus, maka itu para ulama mengatakan hukumnya wajib. Wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Ini khonafuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pendapat jumhur, seluruh undangan itu hukum asalnya sunnah untuk dipenuhi, kecuali undangan walimatul urus, undangan pernikahan, maka hukumnya wajib. Kalau mazhab Zahiriyah Ibnu Hazm dan yang lainnya, itu semua undangan itu wajib dipenuhi. Cuma kata Asy-Syafi'i rahimahullah, untuk memenuhi undangan apapun hukumnya, apakah hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah, kata beliau, yustaratu lidzalika syurut, dipersyaratkan beberapa syarat. Nah, syarat-syarat kita mendatangi undangan, apalagi undangan pernikahan. Yang pertama kata beliau, an yakuna ad-da'i mimman la yajibu hajruhu aw yusannu. Orang yang mengundang itu bukanlah orang yang kita wajib menghajarnya, menjauhinya, atau disunnahkan untuk menghajarnya. Saya ulangi, orang yang mengundang itu bukanlah orang yang wajib bagi kita untuk menghajarnya, menjauhinya, atau disunnahkan untuk menghajar atau menjauhinya. Maknanya bahwasanya kalau yang mengundang itu adalah orang yang wajib atau bahkan dianjurkan bagi kita untuk menghajarnya, maka enggak wajib bagi kita untuk memenuhi undangannya. Bahkan enggak boleh. Seperti tokoh-tokoh ahlil bid'ah misalnya, tokoh-tokoh kebid'ahan, tokoh-tokoh kebid'ahan atau tokoh-tokoh kesyirikan. Ya, ini berarti apa? Tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan itu setiap kita diundang enggak datang, bukan. Ya, maksudnya keseharian ya, keseharian orang tersebut. Nah, ada yang merupakan tokohnya, pentolan ahlul bid'ah, ada yang sekedar ikut-ikutan. Maka ketika misalnya tokohnya, pentolannya yang mengajak kepada kebid'ahan, yang mendakwahkan kepada kebid'ahan, maka ketika kita diundang tidak wajib bagi kita untuk memenuhi undangannya, bahkan enggak boleh. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan untuk menghajarnya. Menghajarnya, tidak berteguran, tidak menyapa, meninggalkan dia. Yang kedua, di antara syarat-syarat memenuhi undangan terutama yang berpendapat wajib, undangan tersebut adalah undangan yang khusus atau apa, undangan yang ta'yin. Yang ta'yin bukan undangan umum. Saya ulangi, undangan tersebut adalah undangan yang sifatnya ta'yin, menyebut nama satu per satu, bukan undangan yang disebut dengan dakwatul jafla atau dakwatul jafala. Dakwatul jafala itu undangan yang umum. Misal, undangan yang umum, seorang mengatakan semua orang, semua ikhwan atau semua akhwat yang ada di tempat ini saya undang untuk menghadiri walimah, misalnya kan. Maka itu namanya undangan secara umum, tidak menyebutkan nama satu persatu. Maka ini enggak wajib untuk dipenuhi. Saya dipahami ya? Tapi tetap dianjurkan untuk mendatangnya, tidak masalah dianjurkan undangan secara umum. Cuma kalau yang berpendapat wajib, maka undangan tersebut undangan yang sifatnya ta'yin. Ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti apa? Sebutkan nama-namanya, nama-nama si fulan diundang, atau musyafahah langsung, kamu tak undang ke sana, atau pakai apa? Kertas undangan yang memang mencantumkan nama, yang itu bukan undangan secara umum tetapi ta'yin orang tertentu, maka itulah yang undangan yang wajib untuk dipenuhi, bukan undangan yang dakwatul jafala, undangan yang sifatnya umum. Yang keberapa? Yang ketiga, an yakuna da'i musliman, orang yang mengundang itu seorang muslim. Wa illa lam tajibil ijabah, orang yang mengundang adalah seorang muslim. Maka jika tidak, kalau yang mengundang bukan seorang muslim, maka enggak wajib untuk memenuhi undangannya. Dikarenakan hadis jika saudaramu mengundangmu, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Kata Rasulullah, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. 6 di antaranya adalah idza da'aka fa ajibhu, jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Berarti orang kafir itu enggak wajib untuk kita memenuhi undangannya. Ingat kisahnya siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth yang dia mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak, saya enggak mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau karena engkau masih kafir. Saya mau memenuhi undangan kalau engkau masuk ke dalam Islam. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth akhirnya apa? Dia menyatakan masuk ke dalam Islam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi undangannya untuk makan. Ternyata setelah itu, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, teman-temannya Uqbah bin Abi Mu'ayth, mereka mempertanyakan, apakah benar engkau telah masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth mengatakan, enggak, aku tidak masuk ke dalam agamanya, aku cuma berpura-pura supaya dia mendatangi undanganku, supaya dia mau makan, memenuhi undanganku untuk makan. Kata teman-temannya, kami enggak percaya kalau engkau pura-pura. Kami baru percaya kalau engkau ludahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia menuruti temannya, kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ludahnya kembali ke wajahnya dan membekas. Ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tadi mengundang, beliau enggak mau datang, tidak mau datang. Yang ke berikutnya, yang ke berapa? 4. Alla yakuna kasbuhu haraman. Orang yang mengundang, kata beliau, bukan orang yang berpenghasilan haram. Orang yang mengundang kita itu bukanlah orang yang orang yang mengundang adalah bukan orang yang penghasilannya adalah haram. Kenapa kata beliau? Li anna ijabatahu tastalzimu an ta'kula ta'aman haraman. Wa hadza la yajuz. Dikarenakan kalau engkau memenuhi undangannya, berarti engkau akan memakan makanan yang haram. Karena dia berusaha kerjanya hasil dari pekerjaan yang haram. Wa hadza la yajuz, kata beliau, dan ini enggak boleh. Wa bihi qala ba'du ahli ilm, dan dengan pendapat ini berpendapat sebagian para ulama. Maknanya ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang memenuhi undangan orang yang berpenghasilan haram, terutama kalau dominan kebanyakan penghasilannya haram atau bahkan seluruhnya tidak ada penghasilannya yang halal. Tapi kalau ada penghasilannya yang halal atau bercampur, maka tidak mengapa. Al-muhim, kalau dia penghasilannya dari penghasilan yang haram, menurut pendapat sebagian para ulama, maka tidak wajib atau tidak boleh memenuhi undangannya. Wa qala akharun, cuma sebagian para ulama yang lain mengatakan, makana muharraman likasbihi, fa innama ismuhu alal kasib la ala man akhadahu bitariqin mubahin alal minal kasib. Pendapat ulama yang lain mengatakan, apa saja yang haram karena hasil usahanya, apa saja makanan, minuman, atau harta yang haram itu karena hasil usahanya, maka kata para ulama yang kedua ini, itu dosanya bagi orang yang berpenghasilan tersebut, bukan bagi orang yang mengambilnya dengan jalan yang mubah dari orang yang berpenghasilan haram tersebut. Maknanya yang kedua ini membolehkan. Haram itu bagi dia. Haram itu bagi dia. Dikarenakan dia berprofesi dengan profesi yang haram, maka makanan dan minumnya haram bagi dia. Adapun kalau kita yang diberi, kita yang dikasih dan seterusnya, maka hukumnya adalah apa? Halal. Hukumnya adalah halal. Cuma sebagian para ulama min babil wara', sebagai bentuk wara', dan begitu juga supaya memberikan pelajaran kepada dia, pendidikan, peringatan kepada dia supaya tidak lagi berusaha bekerja dengan yang haram, maka kita tidak mendatanginya. Kita tidak mendatanginya. Ini kalau haramnya itu karena memang hasil usahanya, bukan karena zatnya. Bikhilafi makana muharraman li'ainihi. Berbeda kalau haramnya karena memang zatnya. Seperti khomer. Naam, seperti apa? Khomer. Diajak minum khomer, ya enggak boleh. Jangan mengatakan khomernya dia, saya dikasih, saya minum. Ya enggak boleh. Karena ini haramnya karena zatnya. Haram itu kan barang atau haram itu terbagi menjadi dua. Ada haram bizatihi, haram zatnya, seperti khomer, bangkai, babi, khinzir, dan yang semisal. Itu namanya haram lizatihi. Maka kamu, apapun bentuknya, kamu tidak boleh mengkonsumsinya, tidak boleh memakannya. Tapi yang kedua adalah haramun likasbihi. Haram karena hasilnya, cara mendapatkannya. Barangnya zatnya halal, nasi, lauk dan semisalnya halal zatnya, cuma cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Maka kalau kita diberi, kata para ulama yang kedua itu hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa, di antara alasan para ulama yang kedua ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berjual beli, bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi itu kebanyakan hasil pencarian mereka, hasil pekerjaan mereka itu dari yang haram, riba dan yang semisal dan yang semisalnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menerima berjual beli dengan mereka, bahkan beliau menerima hadiah dari orang Yahudi. Padahal tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan penghasilan orang-orang Yahudi itu dari yang haram. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama tadi, haram itu bagi yang melakukan usahanya, adapun bagi kita yang dikasih dengan cara sukarela tidak haram. Cuma dihindari itu dalam bab waro, untuk berhati-hati dan juga dalam rangka takdib, memberikan pelajaran kepada dia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, khulasahnya yang keempat, yaitu apa? Orang yang mengundang bukan orang yang berpenghasilan apa? Haram, dengan perincian yang barusan kita sebutkan. Yang kelima, alla tatadamman al-ijabah isqat wajibin aw ma huwa aujaba minha. Memenuhi undangan tersebut tidak mengakibatkan menggugurkan kewajiban. Memenuhi undangan tersebut tidak mengakibatkan menggugurkan kewajiban atau apa yang lebih wajib dari undangan tersebut. Kalau undangan sampai menggugurkan kewajiban, memenuhi undangan walimah, makan kan, ini lagi puasa Ramadan. Nah, lagi puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Nah, sementara diperbolehkan untuk enggak berpuasa kalau ada uzur, uzurnya safar ataupun sakit dan yang semisalnya. Adapun undangan walimah itu bukan apa? Bukan uzur untuk enggak berpuasa Ramadan. Maka jangan memenuhi undangan tersebut. Nah, begitu juga memenuhi undangan sampai meninggalkan sholat yang wajib dan seterusnya. Yang keenam, cukup panjang yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Syarat yang keenam memenuhi undangan adalah alla tatadammana dararan 'alal mujib. Tidak mengakibatkan kemadharatan bagi orang yang memenuhi undangan tersebut. Yakni mendatangi undangan tersebut tidak sampai memadharatkan atau sangat memberatkan bagi yang memenuhi undangan tersebut. Dicontohkan oleh beliau, misal antahtaja ijabatid da'wah ila safar au mufarokati ahlihil muhtajina ila wujudihi bainahum. Seperti undangan yang sampai membutuhkan untuk safar. Undangan yang sampai safar, memberatkan. Atau sampai berpisah dari keluarga, sementara keluarga membutuhkan keberadaan dia di tengah-tengah mereka. Misalnya kami undang walimah di Lampung. Wajib enggak memenuhinya? Ya, berat. Nah, mau ke Lampung cuma memenuhi undangan, maka tidak wajib memenuhi undangan yang sampai safar demikian, yang sampai safar. Sampai hitungan safar. Adapun yang dekat-dekat, tidak terlalu jauh, maka hendaknya dipenuhi. Nah, adapun yang safar, maksudnya undangan kemana? Safar tuh ke Palembang, memenuhi undangan walimah ke Palembang, wajib enggak? Tidak, karena ke Palembang sudah hitungan safar. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai apa? Memberatkan dengan melakukan safar atau sampai berpisah dengan keluarga sementara mereka butuh kepada kita. Yang terakhir, syaratnya adalah alla yakuna hunaka munkar fi makanid da'wah. Tidak ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Tidak ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Seperti ya, di tempat undangan adanya musik-musik atau campur baur antara laki-laki dan wanita, atau padanya ada acara-acara kesyirikan atau ada acara-acara kebid'ahan, maka kalau ada perkara-perkara yang mungkar di tempat undangan, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jika memungkinkan untuk menghilangkannya, maka wajib bagi dia untuk hadir. Nah, wajib bagi dia untuk hadir dikarenakan dua sebab, dalam rangka memenuhi undangan dan merubah kemungkaran. Misal di tempat undangan ada musik, organ atau orkes dan yang semisalnya, boleh enggak menghadiri undangannya? Jawabannya, kalau bisa merubahnya maka hadir dan rubah kemungkaran tersebut, tapi kalau enggak bisa maka jangan hadir. Kalau enggak bisa maka jangan hadir. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, perincian syarat-syarat memenuhi undangan. Khonafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada poin yang ketiga. Wa man da'akum fa ajibu. Barang siapa yang mengundang kalian maka penuhilah undangannya. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man, yang terakhir, wa man sana'a ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah perbuatan baik tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kemudian jika kalian tidak mendapati apa yang bisa kalian pakai untuk membalasnya, fad'u lahu, doakanlah kebaikan untuknya, hatta taru annakum qad kafa'tumu, sampai kalian mengetahui atau mengira bahwasanya kalian telah membalas perbuatan baiknya. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al-ma'ruf, yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah al-ihsan, perbuatan al-ihsan. Maknanya adalah faman ahsana ilaika bihadiyatin aw ghairiha fakafihu. Kata beliau, barang siapa yang telah berbuat baik kepadamu, telah berbuat ihsan kepadamu dengan hadiah dan atau yang semisalnya atau selainnya, maka balaslah perbuatan baiknya. Perlu diketahui khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, al-ihsan, perbuatan baik, ihsan itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ihsan ilallah, berbuat ihsan kepada Allah. Inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah memberitahukan kepada dia rukun-rukun Islam. Kemudian setelah itu Jibril bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang keimanan. Kemudian yang ketiga, Jibril ketika itu bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau mengatakan al-ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu kata Rasulullah adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu namanya al-ihsan. Senantiasa beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala, maka ketahuilah Allah melihat engkau. Itu namanya al-ihsan, yang merupakan tingkatan setelah al-iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu namanya al-ihsan ilallah, berbuat ihsan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah al-ihsan ila ibadillah, berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang kedua inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau ada orang yang berbuat ihsan kepadamu, maka balaslah perbuatan ihsannya apapun bentuknya. Dan al-ihsan itu, al-ihsan ila ibadillah itu bermacam-macam. Al-ihsan kepada hamba-hamba Allah itu bermacam-macam. Yang pertama, ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah al-ihsan bil mal. Berbuat ihsan dengan harta. Tadi orang memberi engkau hadiah. Harta, uang ataupun makanan, minuman, pakaian dan yang semisalnya, maka yang dianjurkan adalah engkau membalasnya. Engkau membalasnya dengan memberikan kepada dia perkara-perkara yang engkau rasa bahwasanya itu telah membalas perbuatan baiknya, hadiahnya. Nah, yang kedua adalah al-ihsan bil badan. Berbuat ihsan dengan badan. Yakni dia berbuat baik kepada orang lain dengan badannya, dengan raganya, dengan kemampuannya. Misalnya dia memiliki kemampuan dalam bidang bangunan, maka banyaklah berbuat ihsan dengan kemampuan dia ini. Begitu pula dia memiliki kemampuan dalam hal montir misalnya, maka banyaklah berbuat ihsan dengan apa? Kemampuan dia ini. Begitu juga di dalam kemampuan berdagang, kemampuan dia, badannya ataupun pikirannya, maka pergunakanlah untuk apa? Berbuat ihsan. Maksudnya ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berupaya di dalam kehidupan kita ini melihat potensi-potensi yang ada pada kita. Sebagaimana kita, ini sebagai pelajaran kepada kita, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagi kalian, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Kebanyakan manusia, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Dia biasanya memanfaatkan kemampuan potensi yang ada pada dia itu untuk mencari perkara dunia. Saya ulangi, kebanyakan manusia mereka memanfaatkan kemampuan atau potensi yang ada pada dia, kelebihan yang ada pada dia untuk mencari perkara-perkara dunia. Semangat dia kalau mencari dunia. Karena dia mampu dalam montir, dalam tukang, dalam berbisnis dan seterusnya, dia selalu manfaatkan potensi ini untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Padahal ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dengan kemampuan-kemampuan yang ada ini hendaknya seseorang juga menggunakannya untuk perkara akhirat. Itu juga yang lebih penting. Jangan sampai kemampuan dia, baik begitu juga kemampuan dalam kedokteran dan seterusnya, perkara yang diperbolehkan, dengan kemampuan dan potensi dia untuk mencari dunia. Akan tetapi jangan lupa, ketika seseorang memiliki kemampuan seperti ini, kemampuan masing-masing orang berbeda-beda, pertukangan dan yang semisalnya, manfaatkan kemampuan ini untuk kepentingan akhiratnya. Untuk kepentingan apa? Agama dan akhiratnya. Dan ini masuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kalian, engkau, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Maka ini khonafiddin a'azani Allah wa iyyakum, yang banyak dilalaikan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan secara fisik, secara badan. Mereka cuma menggunakan kemampuan, keahlian, potensi yang ada pada dia cuma untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Dia lupa seharusnya dengan potensi yang diberikan oleh Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia, dia manfaatkan untuk juga kepentingan akhiratnya. Maka diperhatikan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa yang memiliki kemampuan dalam masalah ini, jangan lupa dia untuk dimanfaatkan dalam perkara-perkara akhirat. Jangan sampai dia menggunakannya semangat untuk mencari dunia, sementara untuk perkara agamanya atau untuk perkara akhiratnya dia malas-malasan, tidak semangat menggunakan potensi dan kemampuannya. Padahal itulah yang nanti diantara perkara yang akan bermanfaat bagi dia di akhirat nanti. Maka fantabihu, diperhatikan perkara yang seperti ini khonafiddin a'azzani Allahu ayyakum. Nah, kemudian yang ketiga tadi al-ihsan bil badan. Berikutnya al-ihsan bil jah. Berbuat baik dengan kedudukannya. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan kedudukannya. Maknanya bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, pangkat di tengah-tengah masyarakat, yang biasanya dia bisa memberikan syafaat, membantu orang lain, maka manfaatkanlah kedudukan ini untuk membantu orang lain. Bukan maknanya suap, bukan, tetapi membantu. Kemudian yang keempat, dan inilah tentunya yang paling tinggi dari perbuatannya ihsan, adalah al-ihsanu bil ilm. Berbuat baik dengan ilmu. Berbuat baik dengan dengan ilmu wal irsyad, dan juga bimbingan kepada amalan-amalan akhirat. Mengajarkan perkara-perkara agama, membimbingkan untuk mengamalkan perkara akhirat, itu masuk pada al-ihsan bil ilm. Dan ini adalah tingkatan al-ihsan yang paling tinggi. Kenapa tingkatan al-ihsan yang paling tinggi? Karena perbuatan al-ihsan bil ilm wal hidayah, membimbing, hidayah dan yang semisalnya, itu perbuatan ihsan yang tidak akan bisa dibalas dengan apapun. Saya ulangi, itu adalah perbuatan al-ihsan yang tidak bisa dibalas dengan apa? Dengan apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ini tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada dia kecuali beliau membalasnya. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada dia dengan perkara-perkara dunia. Orang memberikan hadiah, Abu Bakar membalas, mengasih lagi dengan perkara dunia dan seterusnya, sampai disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, tidak ada seorang pun yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa berhutang budi kepada dia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sangat berhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membalas kebaikannya? Dikarenakan perbuatan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ihsan bil ilm wal hidayah wal bayan wal irsyad. Berbuat ihsan dengan ilmu, dengan hidayah, bimbingan kepada agama Islam, kepada hidayah dan seterusnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, itu perkara yang tidak bisa dibalas dengan dunia sekalipun. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan juga rahmatnya, hendaknya dengan hal tersebut mereka bergembira, itu semuanya lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau engkau mau berbuat baik yang tidak ada seorang pun yang bisa membalasnya, tidak lain adalah berbuat ihsan dengan ilmu, dengan hidayah, bimbingan. Adapun dengan harta dan yang semisalnya, mungkin masih bisa dibalas. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, itu tentunya membalas perbuatan baik itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kata beliau, akan tetapi ada orang yang sangat tinggi kedudukannya, nam yang saking dermawannya dia atau saking tinggi kedudukannya, enggak mungkin kita membalasnya. Seperti orang yang memberi kita dengan memberi pemberian yang sangat besar, seperti yang memberi seorang raja atau yang memberi seorang gubernur atau orang yang lebih kaya, yang enggak mungkin kita membalasnya. Nah, yang tidak mungkin kita membalasnya, maka yang demikian adalah dengan cara mendoakannya. Dengan cara mendoakannya. Dan yang dianjurkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah mendoakan itu langsung. Nah, mendoakan ketika habis dikasih, hendaknya didoakan secara langsung. Dengan jazakumullahu khairan. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir nampaknya, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, faedah dari mukafa'ah ini, faedah dari membalas kebaikan ini ada dua. Nah, yang pertama, kalau setiap orang berbuat baik kita membalasnya, faedahnya yang pertama adalah tasyji'u zawil ma'ruf ala fi'lil ma'ruf. Dalam rangka menyemangati orang yang berbuat baik untuk melakukan kebaikan. Dalam rangka apa? Menyemangati orang yang berbuat kebaikan untuk melakukan kebaikan. Ini nampak sudah menjadi sebuah fitrah. Kalau kita ngasih kemudian dibalas, itu apa? Senang gitu kan? Senang orang yang mengasih. Nah, sehingga semangat dia untuk memberi. Walaupun tentunya tidak selayaknya kalau mengharapkan ketika memberi untuk dibalas. Cuma biasanya akan lebih semangat untuk berbuat kebaikan. Ketika bahasa kasarnya apa, ada kayak timbal balik di dunia. Itu kebanyakan manusia demikian. Kalau ada timbal baliknya di dunia itu semangat untuk melakukan amal soleh. Berbeda dengan amalan soleh yang gak nampak timbal baliknya di dunia. Cuma di akhirat saja. Ini biasanya banyak manusia yang tidak semangat. Padahal itu besar nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kedua dari membalas kebaikan ini, kata beliau, annal insan yukassiru bihal dhulla alladhi hasala lahu bisun'il ma'rufi ilaih. Bahwasanya manusia itu dengan dia membalas kebaikan tersebut, dia telah memecahkan atau menghilangkan kerendahan yang terjadi dengan sebab orang lain telah berbuat baik kepada dia. Ya, ini apa? Tabiat manusia itu dia gak mau, bahasa kasarnya rendah, di bawah. Nah, ketika orang lain berbuat baik kepada dia, itu biasanya mana yang lebih tinggi? Yang memberi atau diberi? Yang memberi, jelas. Rasulullah SAW menyatakan apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kata Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sehingga secara zahir tentunya yang lebih mulia adalah yang memberi. Yang diberi itu lebih rendah. Nah, untuk menghilangkan kerendahan ini, kasih kembali supaya tidak merasa rendah. Paham tidak maksudnya? Semoga dipaham ya, mungkin penjelasannya kurang pas. Orang yang diberi biasanya dia akan merasa lebih rendah daripada yang memberi. Tapi ketika dibalik, dia membalasnya, maka hilang perasaan dia merasa lebih rendah. Karena Rasulullah SAW menyatakan sekali lagi apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya adalah wal yadul ulya hiya yadul mu'ti. Tangan yang di atas itu tangan yang memberi. Nah, bukan dibalik. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Bukan yang penting di atas berarti mulia, bukan. Itu kiasan tentang yang memberi yang lebih baik. Mau yang memberi tangannya di atas, mau di bawah, tetap yang mulia yang memberi. Yang menerima walaupun tangannya di atas ngambil seperti ini, ya tetap apa? Dia orang yang diberi lebih rendah kedudukannya. Jangan beralasan yang penting tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun dikasih yang penting dari atas. Lah, enggak demikian. Ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adab bagi kita semuanya ketika berbuat ihsan orang lain kepada kita, apapun perbuatan ihsannya, baik dengan harta, dengan kedudukan, dengan badan, dan juga dengan ilmu, disyariatkan, dianjurkan untuk membalas perbuatan baiknya. Ini nampaknya pembahasan hadis ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dan kekeliruan, tolong diperbaiki. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.